membuat hati gundah dan sendiri dengan hampa. Resah, tak terarah dan tak tahu tuh kemana. Hanya satu tempat yang bercahaya menerangi gelapnya jiwa, kembali ke jalannya. Dia akan meninggalkan hambanya, terlalu di sepanjang waktu, tempat berlindung dan berteduh. Hanya Allah yang memberikan cahaya di sepanjang waktu hingga sampai selamanya. Hanya Allah yang kan memberikan jalan penuh terang, menunjukkan jalan sara. Air mata.